terbangun di pagi ini. Ku terbayang generasi negeriku melayang dan jelajahi bintang, mengungkap semesta. Ilmu pengetahuan terus berkembang, manusia telah melangkah di bulan. Angkasa ruang luas tanpa batas menanti arahmu. Tak ada yang tak mungkin kan terjadi bila cinta bagai mentari. Kebaikan sinari jalanmu menembus lubang hitam kebencian. Generasi antariksa. Sejarah manusia silih berganti, tarik menarik bagai gravitasi. Harapan dan mimpi bukan ilusi, jangan beri tragedi. Generasi antariksa.